Salam sejahtera pemirsa Budiman, baik ya, jumpa kembali saudara di Dimensi Iman Kristiani. Acara yang khusus kami kemas bagi saudara, guna gali pertanyaan, cari jawaban, bangun pemahaman, perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, salah satu gugatan yang acak benar kita dengar mengenai Alkitab adalah Alkitab tidak punya jawaban yang komprehensif buat setiap fenomena, terutama fenomena yang memang baru jadi kecenderungan akhir-akhir ini. Salah satunya adalah kecenderungan lesbian, homo, banci, biseksual, dan yang akhir-akhir ini juga jadi kecenderungan adalah apa yang acap kali kita dengar sebagai transgender atau transseksual. Transseksual, mereka yang merubah kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki. Transgender adalah mereka yang meskipun barangkali tidak merubah secara fisik kelamin mereka, tetapi memiliki konsep diri yang berbeda dengan siapa mereka sesungguhnya. Saudara, mestinya ini jadi bincang-bincang yang menarik buat kita. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, Bapak Manau dan Ibu Sorta. Kita sapa dulu mereka, pemirsa. Shalom Bu Sorta. Shalom Bu Anis. Shalom Pak Manau. Shalom Bu Anis. Dan seperti biasa, saudara, hadir bersama kita pendeta kita yang akan bantu kita kejar setiap jawaban, kali semua jawaban, Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom. Saudara yang kekasih, apa yang dikatakan Anis tadi menarik untuk kita pikirkan. Tetapi sebelum saudara salah paham, Pak Manau dan Ibu Sorta ini bukan transseksual ya, ataupun transgender. Mereka adalah orang, pasangan suami istri yang sangat berbahagia, yang dikarunia anak, dan menjadi coba mencermati, mengamati apa yang terjadi sebetulnya dalam kehidupan ini. Namun sebelum kita lanjut untuk memikirkan diskusi ini, kita akan lebih dulu berdoa. Saya minta Pak Manau untuk pimpin kita dalam doa. Kita satu dalam doa. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kuasamu sungguh amat sangat besar, tak terjangkau oleh pikiran kami. Banyak hal Tuhan yang menjadi pergumulan kami melihat fenomena-fenomena, kenyataan-kenyataan yang ada di sekitar kami. Kiranya Engkau memberkati secara khusus Pak Bigman Sirait, pendeta yang akan memberikan kami kecerahan-kecerahan, jawaban-jawaban bersumber pada kebenaran firman-Mu. Yeah. Hai, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami pertaruhkan acara ini dari awal pertengah hingga pada akhirnya. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih, di dalam kitab Kejadian, peristiwa penciptaan dengan sangat jelas dikatakan begini. Kejadian ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu di dalam Imamat Susra pasal yang ke-18 ayat 22 dikatakan begini. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu adalah suatu kekejian. Dan Alkitab mengatur hukumnya itu adalah mati. Pada waktu kita melihat sebuah hal seperti ini, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik atau pernyataan yang disampaikan Anis tadi. Seakan-akan kan Alkitab itu tidak bisa menjawab fenomena-fenomena yang kemudian terjadi. Saudara-saudara, Alkitab tidak sedang berusaha menjawab fenomena yang terjadi, tetapi Alkitab pada posisi kebenaran sejati yang menuntut seluruh fenomena itu harusnya kembali kepada kebenaran itu. Nah, problem kita di situ. Jadi Alkitab tidak bisa kita harap bergerak mengikuti apa yang ada, apalagi kemudian dia setuju lalu merubah dirinya. Oh, ini perubahan zaman. Nah, itu kan kata orang. Jadi Alkitab nggak bisa dipahami begitu saja, sehingga ada pendeta misalnya setuju dengan homo dan seterusnya. Nah, kita kembali dulu, saudara. Ini adalah role kita. Ya, kalau kita berjalan dari satu tempat ke tempat lain, ya kita ada jalannya. Kalau saudara memotong jalan, bisa nyampe, bisa nyasar. Jadi jangan coba lagi memotong jalan yang lain lagi. Bisa nyampe, bisa nyasar. Kita akan buang waktu. Ketika sudah ditemukan jalan yang sebetulnya lintas cepat dan tepat, sudah teruji. Nah, Alkitab menciptakan kita laki-laki dan perempuan, heteroseksual. Diciptakannyalah mereka dan itulah manusia. Itu dulu ya. Alkitab tidak mengenal diskriminasi. Ya, Alkitab tidak menganjurkan emansipasi. Alkitab mengajarkan partisipasi. Beda kan dengan zaman sekarang. Tapi isu kita bukan itu. Kita pinggirkan dulu. Alkitab mengajarkan kepada kita heteroseksual, bukan homoseksual, baik gay maupun lesbi. Gay untuk laki-laki, lesbi untuk perempuan. Atau biseksual, bisa dengan laki-laki, bisa dengan perempuan. Orang biseksual bisa punya istri, punya anak, tetapi kemudian juga punya hubungan affair dengan sesama jenis. Nah, ini memang menjadi isu-isu yang berkembang sebagai penyelewengan seksual. Ya, kita melihat itu sebagai penyelewengan seksual yang ternyata dulu kala sudah diantisipasi oleh Alkitab. Bagaimana kemudian Taurat mengatur itu? Tetapi pra-Taurat sudah ada peristiwa yang terkenal, Sodom Gomora, sehingga kata Sodom dipakai untuk mengatakan sodomi terhadap kasus homoseksual itu sendiri. Nah, sekarang kita bergerak kepada isu yang baru, transseksual. Bagaimana seorang pria mengganti pelaminnya menjadi seorang perempuan atau sebaliknya? Ya. Nah, saudara-saudara, kita tentu akan berpikir, kenapa ya? Kan dia sudah diciptakan jelas, dia laki-laki atau perempuan. Apa problemnya? Toh jadi laki, jadi perempuan, sama senang, sama susahnya. Karena ada senang, ada susahnya. Mana bisa jadi laki dan jadi perempuan, lalu hilang susahnya, tinggal senangnya? Gak ada. Nah, karena itu ketika dia melintas itu, selalu ada dasar problema psikologikalnya. Ya. Walaupun nanti dalam standar psikologi ini sendiri, teori-teori mempunyai kecermatan lagi. Ini bukan problema psikologis misalnya. Ini problema disoriented terhadap dirinya misalnya ya. Nah, ini ada klasifikasi lagi. Tetapi biarlah dulu teori ini kita pinggirkan, karena kita tidak sedang berdebat teori-teori itu. Tetapi orang-orang transseksual selalu mempunyai problem dalam psikologikalnya. Itu jelas. Entah besar, entah kecil kadarnya, itu relatif penilaiannya. Nah, begitu pula ada orang transgender. Orang transgender adalah dia bukan laki-laki ingin jadi perempuan atau perempuan ingin jadi laki-laki. Gendernya yang jadi masalah, bukan seksualitasnya. Kalau seksualitas itu kan alat kelaminnya yang berubah. Tapi kalau gender, perannya yang berubah. Sehingga dia bisa menjadi seorang laki-laki yang memerankan diri bahwa dia perempuan, atau seorang perempuan yang memerankan diri bahwa dia laki-laki. Sehingga dia sangat menikmati misalnya sebagai seorang laki-laki diatur istrinya. Dia menikmati urusan di dapur. Dia menikmati suaminya, apa istrinya cari makan segala macam. Betul-betul dia ngurusin anak segala macam. Sampai kadangkala dalam wacana normal, kita akan bilang, loh, ini gak salah di rumah tangga. Kok istrinya yang banting tulang, suaminya di rumah. Tapi gila juga nih suami ya. Kok hebat amat ngurus tuh anak gitu ya. Tapi kita lihat suaminya bereok, bekumis. Nah, terjadi transgender tadi. Dia memainkan peran yang berbeda pada kelamin yang dia punya. Nah, hal-hal ini menjadi sesuatu yang jadi serius. Ada problema psikologi, saya jawab yes. Tetapi dalam perkembangan, bagaimana sebuah falsafah atau cara berpikir dibangun, ini bisa mempengaruhi cara berpikir tiap orang. Sehingga atas nama keyakinan, akibat indoktrinasi dari filosofi tadi, dia mengambil satu sikap yang berlawanan dengan tatanan sosial yang umum, yang berlaku. Nah, karena itu jangan kemudian saudara jadi bingung. Karena memang ini akan makin menggila. Karena apa? Karena falsafah hidup yang dibangun sudah semakin menggawat. Ya. Jadi ada orang laki-laki transgender menjadi wanita karena simpatik yang mendalam terhadap aniaya yang dialami wanita. Dia masuk ke sana untuk mengatakan simpatinya. Tetapi ada gak problema kejiwaan? Pasti. Apa yang terjadi pada isu-isu filosofis tadi, rasa keberpihakan tadi, itu hanyalah pemicu terhadap gejala yang sebetulnya sudah ada. Hanya saja mungkin gejala ini tidak meledak. Kalau tidak ada efek pemicunya. Nah, itu yang terjadi. Sehingga memang orang kemudian lebih concern pada pemicunya. Ya, dan melihat sebab itu lebih karena simpatiknya pada wanita. Tapi kan simpatik pada wanita kan kita laki-laki tidak perlu jadi wanita toh. Cukup yuk hargai wanita. Taruh dia pada tempatnya. Bela wanita kan hak-haknya. Kan itu. Nah, jadi keunikan di dalam cara tadi ada kandungan di sana. Paling tidak struktur berpikir sejak kanak-kanak yang dibentuk. Tapi kalau saya bilang problema psikologi, ingat ya. Jadi tidak serta-merta ada gangguan kejiwaan yang hebat di sana. Tetapi dia sudah punya konsep yang dibangun sejak dulu di dalam dirinya ketika masih kanak-kanak. Ada kandungan-kandungan yang tadi hanya membentuk satu opini di dalam dirinya. Dan sebetulnya dia sudah memainkan peran itu tanpa sadar. Tinggal tunggu peledakan pemicu saja. Jadi dua unsur tadi, baik psikologi maupun filosofi, yaitu cara berpikir yang mempengaruhi dia, itu ada. Nah, saudara-saudara, Ini memang jadi diskusi menarik bagi kita. Belum lagi di Indonesia juga pernah meledak kasus itu sampai membuat kita geleng-geleng. Kok bisa ya? Ya, tetapi memang ini. Nah, kalau di luar negeri seperti Amerika khususnya, Amerika adalah negara paling liberal di seluruh dunia. Dan segala kegilaan itu ada di sana. Ya, termasuk juga kalau kemudian orang-orang Kristen selalu lihat Amerika hebat begitu ya. Kadang-kadang saya juga suka linglung. Ya, sebetulnya orang Amerika tidak perlu terlalu banyak pelayanan di Indonesia ini. Karena di Amerika sana banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Tetapi mungkin orang Amerika terlalu pintar untuk dikhotbahi. Jadi susah. Maka dia pergi ke Indonesia. Kenapa? Saya tidak mau teruskan. Nah, silakan Anies begini. Ya, terima kasih Pak Bikman. Bu Sorta, pertanyaan pertama saya ingin lemparkan pada Bu Sorta, Pak Manau. Alasan kenapa kita ingin mengangkat topik ini adalah buat kita semua untuk dapatkan pembelajaran bagaimana Alkitab mengajarkan kita pemikiran-pemikiran yang terkait dengan fenomena ini. Kemudian untuk melengkapi pembelajaran kita juga ingin merujuk pada wilayah hukum, aspek hukum dari fenomena ini. Hal yang paling buruk yang bisa kita dapatkan dari program ini adalah, Bu Sorta, ketika kita bersikap, kita membicarakan masalah mereka yang lain seolah-olah kita berempat lebih baik daripada mereka. Saya pikir penting buat kita untuk menyampaikan pesan utama ini kepada siapapun yang menyaksikan diskusi kita, karena Tuhan sudah ingatkan kita. Kita semua adalah pendosa, itu sebabnya kita berdosa. Fakta bahwa mereka yang memilih untuk merubah kelamin mereka, atau mereka yang berada dalam situasi transgender, ada perlawanan terhadap kodrat mereka sebagai wanita atau sebagai pria, tidak membuat mereka lalu jadi lebih buruk daripada kita tentunya, karena kita semua adalah pendosa, dan karena itu kita juga berdosa. Bu Sorta, kenapa saya katakan demikian? Karena salah satu gugatan yang acap kali kita dengar terhadap orang-orang Kristen adalah mudah benar buat kita untuk memvonis atau menghakimi mereka berdosa. Kita tidak seberdosa mereka. Padahal pertanyaan yang acap kali mereka tanyakan pada kita adalah, tahukah Anda apa yang saya rasakan? Saya berada pada posisi di mana saya berada, tahukah Anda apa yang saya rasakan, dan tahukah Anda cara untuk menolong saya? Karena tidak selalu saya juga ingin berada di situasi di mana saya berada sekarang. Kita coba klasifikasikan, ada gay, ada lesbian, ada homoseksual, ada biseksual. Kemudian kita bicara soal transgender, mereka yang menyangkal kodratnya sebagai pria atau sebagai wanita. Dan kita bicara juga mengenai transseksual, mereka yang bahkan memutuskan untuk merubah kelaminnya secara fisik, dari laki-laki menjadi pria, dari pria menjadi wanita. Bu Sorta, ada yang mau dibagi perihal itu? Iya, karena kita melihat orang-orang yang punya penyimpangan atau tampil seperti itu, yang tidak sejati ya, laki-laki bersikap seperti banci atau wari atau sebagaimana, kita tidak akan merasa jengkel kalau mereka tidak mengganggu kita gitu ya. Itu menjadi seperti hal yang biasa saja kalau kita melihat di tengah jalan, ada itu gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi, ada beberapa orang yang walaupun berpenampilan tidak seperti seorang laki-laki atau perempuan yang sejati, mereka berbuat baik kepada kita, masyarakat di sekitarnya. Kita bisa menaruh hormat juga, ternyata bisa respect juga kepada mereka. Jadi saya melihatnya ya, sosial kita sekarang ini, hal-hal yang seperti itu tidak lagi menjudge itu, mereka itu jahat, dosa dan sebagainya, kalau mereka tidak mengganggu gitu. Sebatas mereka tidak mengganggu. Tapi kalau mereka sudah mulai mengganggu, seperti di jalan tuh mulai memaksa ya, kalau di jalan-jalan lampu merah yang mereka menyanyi lalu sampai gedor-gedor kaca, itu kita jadi seperti takut dan marah, jengkel gitu dengan mereka. Tapi kalau hanya yang warawiri aja di jalan dengan laki-laki dengan make up seperti wanita, kita bisa senyum kok. Kita bisa senyum dan kita tidak menjudge mereka jahat atau dosa gitu. Itulah mereka. Kita bisa menerima gitu. Itu sebatas pengalaman saya ya. Dan buktinya banyak orang bisa menghargai ketika seorang yang mengganti kelamin itu berbuat baik, berbuat menolong sesama. Bisa respect, bisa hormat gitu. Tidak lagi menganggap mereka itu kalangan orang berdosa. Jadi saya lihat itu tergantung dari pemahaman tiap orang sih, memandang Ya, artinya Bu Suwarta menenggarai bahwa mereka sebetulnya punya kesadaran ketika mereka melakukan itu, atau itu sesuatu yang berada di luar wilayah kontrol mereka? Kalau itu orang berpenampilan tidak seperti dia sesungguhnya, itu kan tidak tiba-tiba ya, proses, proses. Jadi baru dia muncul seperti itu. Jadi saya melihatnya memang kalau orang yang sudah berulang-ulang dan dia sudah menata sedemikian rupa, itu sadar kok. Mereka sangat menyadari. Jadi seperti Pak Bikman tadi, ketika timbul konsep itu, dia di mindsetnya ingin merubah, menolak atau memberontak keadaan dirinya, disitulah dia pada saat itu tidak sadar. Tapi ketika dia sudah terus-menerus menahun atau berulang-ulang dia berpenampilan seperti itu, saya rasa dia sudah menyadari, inilah aku. Sudah inilah aku, inilah bagianku. Ya, Pak Manau, sebetulnya pertanyaan berikut ini pertanyaan yang saya ingin sekali Pak Bikman bisa bagi dan bantu kita pahami apa yang Alkitab katakan mengenai fenomena ini. Cuma sebelum kita ke Pak Bikman, saya ingin lebih dulu Pak Manau bantu kita untuk lihat ini dari aspek hukum barangkali. Kita bicara soal transseksual, mereka yang memutuskan untuk merubah kelaminnya. Kita bicara laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki, kelaminnya saja. Pak Manau, sebetulnya ada kategori lain lagi selain yang laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki, apa yang kita biasa dengar sebagai istilah hermaprodit. Artinya secara fisiologis memang mereka dilahirkan dengan alat kelamin ganda. Kemudian ada proses yang saya pikir mesti mereka lewati untuk memutuskan saya laki-laki kah atau saya perempuan kah, kemudian memilih untuk menyempurnakan apa yang kemudian mereka miliki dan bisa kita katakan tidak sempurna. Pak Manau bisa bagi aspek hukumnya, sudut pandang hukumnya terhadap kasus ini saja dulu sebelum kita masuk ke transgender dan transseksual secara umum. Baik Mbak Anies, jelas Alkitab memberikan kejelasan bahwa Adam dan Hawa itu diciptakan segambar dengan Allah, laki dan perempuan. Terhadap kenyataan bahwa ada yang memang tidak jelas kelaminnya atau dia tidak puas terhadap kelamin yang sekarang dia punya, memang itu adalah fenomena yang sedang berkembang. Kalau ditanya, ada dua aspek di sini, yaitu aspek fisik dan aspek juridis. Fisik itu urusannya Pak Dokter. Walaupun ini juga ada aspek juridisnya. Ketika dokter melakukan transseksual ini dari perempuan-perempuan ke laki, ada enggak landasan hukumnya di Indonesia? Demikian juga bagi yang bersangkutan, kalau dia punya keinginan untuk melakukan itu, ini ada landasan hukumnya enggak di Indonesia? Jelas Mbak Anies, saya sudah coba melihat secara hukum di Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur baik terhadap subjek yang ingin merubah maupun kepada dokter yang melakukan perubahan itu. Nah, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Kendati tidak ada undang-undangnya, tapi kalau hal ini dibawa kepada pengadilan, pengadilan harus memberikan jawaban. Ada istilahnya itu judgment law. Hakim harus membuat hukum ketika hukum itu tidak mengaturnya. Nah, yang menjadi pertimbangan hakim, dan itu saya sangat sependapat, hakim itu harus mempertimbangkan secara fisik dulu. Apakah ini memang ada kenyataan bahwa orang ini berkelamin laki-laki atau perempuan. Lalu yang kedua, dalam kasus-kasus seperti yang ada di Purwokerto itu, memang benar dia dilahirkan perempuan, tapi ada perkembangan dia laki-laki. Maka yang perlu bagi hakim harus melihat dari segi medis, sebetulnya anak ini dia punya rahim dan ovarium atau tidak. Ternyata diteliti itu tidak punya rahim dan tidak punya, maka ini laki-laki. Lalu dari segi aspek kejiwaan, aspek sosial, masyarakat bagaimana. Sehingga pertimbangan-pertimbangan inilah yang membuat hakim harus yakin. Tetapi saya mau garis bawahi, kalau perubahan seksual itu hanya sekedar hobi preferensi atau suka-suka, itu hakim juga harus menolak. Kenapa? Ini ada juga aspek kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi. Misalnya ketika dia membuat utang misalnya berjenis kelamin laki-laki. ketika utang ditagi, dia sudah berganti kelamin sebagai perempuan, lalu identitas KTP-nya pun sudah berubah, dia bisa mengatakan itu bukan aku itu. Nah, ini kan berbahaya. Sehingga perubahan ini pun kalau toh itu dimungkinkan secara medis harus dilegitimasi melalui putusan pengadilan. Sehingga KTP-nya atau identitasnya bisa dirubah secara sah. Barangkali itu yang saya bisa bagi-bagi. Satu saja pertanyaan sebelum kita kembali ke Pak Bigman meneruskan apa yang Pak Manau tadi katakan. Argumentasi buat mereka yang mendukung hak seseorang untuk melakukan perubahan alat kelamin, perubahan seksual adalah HAM, hak asasi manusia. Dan kedua, argumentasi mereka mengatakan bahwa secara sosial saya tidak mengganggu yang lainnya karena ini adalah tubuh saya sendiri dan saya memilih untuk melakukan demikian. Jawaban singkat saja sebelum kita kembali ke Pak Bigman. Saya pikir sah-sah saja orang bicara HAM, tetapi HAM itu pun harus tetap didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan dan faktanya. Jadi kalau nyata-nyata memang seperti tadi ada ketidaksempurnaan, ada kegandaan, maka memang kalau ini secara hukum juga itu dapat dibenarkan. Tetapi kalau karena hobi atau suka-suka, atau apalagi kalau misalnya dalam rangka ingin menghindari tanggung jawab pada pihak ketiga, hukum juga harus tegas, harus menolak keadaan ini walaupun dengan alasan HAM dan tidak merugikan orang lain. Jelas-jelas kalau ada niatnya untuk menghilangkan identitas, untuk menghilangkan tanggung jawab kepada diri lain, hakim pun harus bisa menolak permohonan seperti itu. Barangkali itu, Mbak. Terima kasih Pak Manok. Ketika operasi itu memang perlu dilakukan karena seseorang dilahirkan dengan kelamin ganda. Apa yang Alkitab katakan mengenai hal itu, Pak Bigman? Kan tadi kita sudah bicara hermaprodit sebagai satu fakta. Tetapi kan hermaprodit itu kalau ditelusuri pada keputusan dini, bahwa kemudian diketahui orang ini hormonnya lebih kemana, kromosomnya lebih kemana, laki-laki atau perempuan, keputusan kan sudah bisa dibuat tanpa harus menunggu 6 tahun atau 10 tahun kemudian, sehingga membuat problema yang sangat serius. Karena itu sebetulnya itu bukan masalah kalau kemudian itu dianggap menjadi sebuah kepentingan urgent, sehingga alat ditingkatkan, sehingga anak lahir harus melewati beberapa seleksi misalnya pada case-case tertentu. Ini ada kemungkinan yang mencurigakan. Ya ada tindakan lanjutan dong sebelum anak itu keluar rumah sakit, sebelum akta kelahirannya dibuatkan begitu. Nah, ini mestinya. Tetapi kan memang kita nggak pernah anggap itu. Ya rumah sakit selesai sudah. Nah mestinya itu tidak problem kalau saja mau tahu sejak dini. Tapi jadi problem karena tidak mau tahu. Jadi bukan masalah Alkitab, bukan masalah boleh tidak boleh, kan gitu. Itu kan jadi problema ramai ketika umur 10 atau 20. Tetapi sebetulnya itu kan keputusan tertunda. Keputusan tertunda yang salah jangan ditimpa. Alkitab tidak mengantisipasi. Kok Tuhan atur begini begono? Kitanya yang celaka. Nah, sementara kemungkinan terjadi hermaprodit memang ada, itu fakta. Ya, tetapi bukan tidak ada pada gender apa sebetulnya dia. Nah, maka itu menjadi bagian medis yang bisa diantisipasi. Orang lahir misalnya ada hermaprodit, ada orang lahir buta, ada orang lahir kembar siam, macam-macam. Itu menjadi semacam satu situasi akibat dosa. Sangat dimungkinkan. Alkitab tidak salah. Jadi kita juga jangan berpikir gini, loh, kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, kenapa ada orang lahirnya begitu? Nanti dulu, Tuhan memang baik, tapi kamu pendosa. Kita mesti sadar dulu, jangan lempar dulu ke atas gitu kan. Itu satu sudut. Jadi kita mesti sadar hakikat keberdosaan kita. Alkitab atur itu, bukan tidak. Hanya saja kita tidak bisa menerima fakta kepahitan, kesakitan, persoalan sekalipun. Itu konsekuensi dosa. Karena kita pikir, kan bukan anak itu yang dosa. Itu kan orang-orang zaman dulu. Jangan lupa, yang berurusan dengan Tuhan adalah manusia. Bukan orang per orang. Sebagai manusia yang berdosa. Aspek yang kedua, soal HAM misalnya, HAM ini kan seringkali berdiri akhirnya jadi liar. HAM itu tanpa KAM, saya sebut KAM-nya, kewajiban asasi manusia. Jadi kacau balau. Adalah hak kita memberi pendapat, mengkritik siapapun. Hak kita untuk demo. Tetapi bukan hak Anda menutup jalan saya. Kan begitu. Maka demo lah di tempatnya, tapi tolong dong. Saya ini mau ke kantor ini. Masa gara-gara kamu saya jadi gak bisa bergerak. Kan begitu. Jadi hak saya untuk boleh jalan bebas karena sudah bayar STNK mobil nih, udah bayar pajak tiap tahun. Di mana? Ya. Nah, jadi hak sama kewajiban harus balance juga begitu. Sehingga isu ini jadi isu yang tertib. Ya. Kalau HAM itu melanggar hukum, ya dihukum dong. Ya. Jika seseorang sudah keburu melakukan operasi kelamin dalam kenaifannya, dalam ketidaktahuannya, dan kemudian menjadi sadar bahwa itu adalah hal yang salah dia lakukan, apa yang kemudian yang bersangkutan mesti lakukan? Merubah kelaminnya kembali atau berangkat dari titik itu, karena kita diajarkan semua dosa yang sudah terjadi dilupakan oleh Tuhan. Pemirsa, inilah alasan kenapa kami selalu mengajak pemirsa untuk setia jelang setiap episode Dimensi Iman Kristiani yang melalui pelayanan media Antioquia memang kami kemas khusus bagi saudara. Kita syukur iman Kristen kita saudara, kita minta pendeta Bikman Sirait tutup dan rangkum pembelajaran kita dan pimpin kita dalam doa. Saudara-saudara, ketika kita berbicara sesuatu yang sudah lalu, saya selalu mengatakan begini, semua orang punya masa lalu yang hitam, tapi semua orang itu berkewajiban sesudah kenal Tuhan membangun masa depan yang putih. Jangan diskusikan masa lalu. Ya. Nah, jadi ini yang kita mesti kembali kepada proporsi yang seharusnya. Bagaimana sekarang dan ke depan. Nah, ketika itu sudah terjadi, pas apa tidak buat dia? Itu dulu yang mesti kita lihat. Ya, legal apa tidak? Jangan sampai juga karena cocok buat dia melanggar hukum, kita lanjutkan. Gereja juga salah, kan begitu. Maka ada berbagai pertimbangan yang dimana ketok palu itu bukan hanya pada gereja. Karena urusan medis itu urusan dokter. Urusan legalitas itu urusan hukum. Gereja pun harus mampu bekerja sama. Karena itu orang Kristen harus menahan mulutnya untuk terlalu mudah menghakimi apa yang dia tidak tahu. Yes. Maka saya suka Alkitab. Menghakimi tidak salah, boleh. Asal dengan adil. Adil artinya kamu tahu kasusnya dengan benar, kamu putuskan. Yang kedua, adil artinya kamu hukum orang itu karena memang kamu bersih dia salah. Tapi jangan hukum dia saat sama sebenarnya kamu juga mesti dihukum. Kalau kamu hukum dia, hukum juga dirimu. Itu adil, benar gitu ya. Nah, jadi di dalam proporsi seperti begini, elegansi bersikap itu perlu dibangun. Ya. Ya. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, berbagai isu boleh datang silih berganti. Tapi kalau kita berpegang pada kebenaran, sebetulnya tidak terlalu sulit. Yang menjadi persoalan adalah ketidakterimaan kita terhadap sebuah fakta dan ketidakpuasan akal budi kita ini. Karena maunya semuanya dipenuhi oleh apa yang kita mau. Ya. Banyak pergumulan, banyak pemikiran. Ya, kirimkan kritik, saran ataupun pertanyaan saudara yang mungkin perlu kita bahas, kita akan perhatikan dan pertimbangkan. Banyak topik yang mungkin menjadi pergumulan. Kita punya program tapi terbuka untuk saran. Nah, kita akan berdoa saudara yang kekasih untuk bagian yang pasti menggelitik dan membuat Anda bertanya-tanya, bukan? Sisanya seperti apa? Dan kita akan berdoa, Ibu Sorta akan pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pembincangan kami pada saat ini. Banyak hal yang tertinggal atau belum sempat dibahas, tetapi kami percaya Bapa, oleh karena ini kami bicarakan adalah untuk menyenangkan hatimu, maka engkau akan terus bekerja, engkau akan terus menolong saudara-saudara kami yang masih dalam kebimbangan dan keraguan dan merasa tertekan. Tuhan, biarlah Roh Kudusmu akan menolong mereka, dan apa yang kami bicarakan ini boleh menjadi perhatian mereka dan boleh membawa damai sejahtera buat mereka. Terima kasih Bapa yang baik untuk semua yang sudah kami bicarakan ini, kiranya menjadi hormat kemuliaan bagi namamu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin.